Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis nerangaken tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur. Maknanya orang kaya yang bersyukur adalah orang kaya yang menggunakan hartanya seperti yang dikehendaki oleh Allah. Hartanya digunakan, ditasarufkan untuk kepentingan-kepentingan yang dianjurkan oleh Allah. Itu namanya orang kaya yang bersyukur. Radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirina. Seduhune piro-piro wong fakire muhajirin. Seduhune piro-piro wong fakire muhajirin. Atau iku nekani sapa fuqara ul muhajirin. Iku atau nekani sapa fuqara ul muhajirin Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu mongko ngucap sapa fuqara ul muhajirin ngucap ngeten zahaba berangkat itu berjalan sapa ahlu dusuri ahline piro-piro harta yang banyak dusur harta yang banyak bidarojati kelawan gowo piro-piro derajat al-aula kang luhur al-aula kang luhur derajat yang luhur wa na'imi lan kenikmatan al-muqimi kang abadi wa na'imi lan kenikmatan al-muqimi kang abadi yang enggak habis yaitu nikmat surga faqala mongko ngendika sinten Rasulullah wa madzaka wa ma utawi apa iku dzaka mengkono-mengkono zahaba ahlu dusur bidarajatil ula wa na'imil mukim. Jadi sahabat muhajirin yang fakir-fakir mendatangi kanjeng Nabi. Mereka mengatakan begini, ya Rasulullah, zahaba ahlu dusur bil ujur. Ngoten. Yang hadis lintu disebut ada ngoten. Zahaba ahlu dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya, mereka semuanya pergi dengan membawa pahala yang banyak, derajat yang tinggi. Mereka juga membawa nikmat yang abadi, yaitu nikmat memperoleh nopo surga. Kanjeng Nabi tanya, lu kok iso ngono piye? Wa madzaka, kok iso ngono piye? Faqalu mongko ngucap sapa iku jenenge fuqara ul muhajirin. Ngucap ngeten yusalluna kama nusalli. Yusalluna salat sapa ahlud dzur. Kama nusalli kaya oleh sholat sopo kita. Waya sumuna lan poso sopo ahlu duhur. Kamana sumu kaya oleh poso sopo kita. Waya sumuna lan poso sopo ahlu duhur. Kamana sumu kaya oleh poso sopo kita. Mereka berpuasa kanjeng Nabi seperti kita berpuasa. Mereka sholat seperti kita sholat. Tapi yang enggak sama ini kanjeng Nabi. Wayata sodakuna lan sodakoh sopo ahlu dusur. Wayata sodakuna lan sodakoh sopo ahlu dusur. Wala nata sodaku lan ora sodakoh sopo kita. Waya tiquna lan memerdekakan budak sopo ahlud dusur. Waya tiquna lan memerdekakan budak sopo ahlud dusur. wala nasiqu lan ora memerdekakan budak sapa kita. Wala na'tiqu lan ora memerdekakan budak sapa kita. Mereka bersedekah Kanjeng Nabi tapi kita enggak bersedekah. Mereka memerdekakan budak Kanjeng Nabi tapi kita tidak memerdekakan budak. Kita kalah dengan mereka Kanjeng Nabi. Kita yang miskin-miskin kalah dengan orang-orang yang kaya. Kita sama-sama sholat, sama-sama puasa. Cuma mereka bisa bersedekah, bisa memerdekakan budak. Kita tidak bisa, Kanjeng Nabi. Kita kalah, Kanjeng Nabi. Susah mereka ya. Susah krono kalah masalah akhirat. Makanya kemarin kalau masalah akhirat itu dianjurkan untuk rebutan, ya kan toh? Makanya mereka susah ini. Tidak bisa seperti mereka. Kalau faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afala uallimukum mongko ana ta ora ngajari sapa ingsun ing sira kabeh mongko ana ta ora ngajari sapa ingsun ing sira kabeh sayan ing sesuatu yang besar. Tudriku nakang nemoni itu nyusuli, menyamai lah istilahnya. Tudriku nakang nemoni nyusuli sopo siro kabeh bihi kelawan syek man ing wong sabakokum kang disi'i sopo man ing siro kabeh. Watasbiku nalan mendahului sopo siro kabeh bihi kelawan ma kelawan sek bihi kelawan sek man ing wong badakum kang ing dalem sadurungi siro kabeh badakum kang ing dalem sadurungi siro kabeh fala walayakunu lan ora ono sopo ahadun wong siji iku afdola luwih utomo mingkum tinimbang siro kabeh ilaman kecuali wong sona kang ngelakoni sopoman sona'a kang lakoni sopoman mithlama ing sepadane perkoro sona'atum kang lakoni sopo siro kabeh ing ma kalu ngucap sopo fukoro ul muhajirin bala enggih ya Rasulullah, ya Rasulullah, ajari saya. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan begini, melihat keluh kesah sahabat-sahabatnya yang miskin, Kanjeng Nabi terus menawarkan, tidakkah aku ajarkan kepada kalian satu amalan, satu bacaan, yang dengan bacaan amalan itu engkau bisa menemui orang-orang yang telah mendahului kalian. Dengan bacaan itu kalian bisa menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian. Orang-orang yang telah tinggi derajatnya, yang telah mencapai derajat yang tinggi itu bisa kalian susul dengan amalan ini. Tidakkah kalian saya ajari amalan yang dengan itu engkau bisa menyusul orang-orang yang mendahului kalian menuju tingkat yang tinggi tadi? Dan dengan amalan itu engkau akan mendahului orang-orang yang setelah kalian. Orang setelah kalian belum sampai di derajat itu, kalian sudah sampai di derajat itu. Dan tidak akan ada orang yang lebih utama dari kalian kecuali orang yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Ya, tidak ada orang yang lebih utama dari kalian kecuali orang yang melakukan seperti yang kalian lakukan. Sahabat mengatakan bagaimana? Bala ya Rasulullah, ya ajari kami ya Rasulullah. Oh seneng nih. Fakola ngendika sinten Rasulullah tusabbihuna. Moco tasbih sopo siro kabeh. Tusabbihuna moco tasbih sopo siro kabeh watu kabbiruna lan moco takbir sopo siro kabeh watahmaduna lan memuji sopo siro kabeh moco alhamdulillah Gimana nih khair? Kok ngelamun? Ngelamun deres apa ngelamun apa? Gala wa tahmaduna. Lan memuji sapa sira kabeh. Dongo ngadep ngulon. Waduh hati-hati lho. Wa tahmaduna. Lan memuji sapa sira kabeh. Mana rumahnya khair? Bekasi. Ini Jawa Barat semua ini. Jamal Rahmat. Cung lamunan ya Rahmat ya. Engko Rahmat lamun pisan kaya khair piye. Wa tahmaduna lan memuji sapa sira kabeh dubura kulli sholatin ing dalem. Sakwuse saben-saben sholat. Setiap selesai sholat. Mocone salasan wa salasina kelawan 33. Salasan wa salasina kelawan 33 marrotan apane ambalani. Dawe Kanjeng Nabi nek kowe kepingin seperti orang-orang kaya itu, derajat kalian seperti mereka, kalian bisa menyusul derajat mereka, gampang. Setiap selesai sholat, baca tasbih, baca takbir, baca tahmid 33 kali. Setiap selesai sholat. Hadis ini mutafakun aleh. Soheh jelas. Berarti nunjukkan selesai sholat itu disunahkan wiridan apa mboten? Disunahkan. Jadi nek ana wong ngarani wiridan sakwise sholat bid'ah, ya bid'ahmu dhewe lho. Wong niki wonten hadise. Wonten tiyang sing ngarani sakwise sholat iku gak usah gak oleh wiridan. Jadi gak gelem wiridan mereka sakwise sholat. Ya wis beno. Ana dalile niki. Iya toh? Sampeyan ngerti nih. Dalile ulama-ulama Indonesia nek sakwise sholat mesti maca Alhamdulillah, Subhanallah, Allah Akbar, yo iki 33 kali dengan membaca ini sampean derajatnya sama dengan orang yang bersedekah. Sedekah terus derajatnya tinggi, sampean enggak pernah sedekah. Setiap setelah sholat maca niki padha karo derajatnya orang-orang itu jenengan. Kan lu enak kan niki nggih. Nah, seneng niki orang-orang miskin dikasih solusi sama Rasulullah. Kala ini dalile. Dadi nek ini sering ya di desa-desa atau di mana ngecek-ngecek amaliyah orang-orang apa namanya kuno. Kita katakan orang-orang NU setelah sholat pasti baca ini kan. 33 ini pasti nih. Acek diwaca ini. Setiap selesai sholat. Ini ono dalile gak sekarang pan. Mboten to nggih. Wis jenengan wis amaliyah-amaliyah teng pondok itu kabeh ono nopo? Dalile sakwise sholat dianjurno wiridan. Nek Kanjeng Nabi nganjurno iki ditambah ya ora apa-apa lho ngono nggih. Ditambah ora apa-apa nek sampean nganggur. Bitahis mendingan ora usah wiridan. Oh lah yo. Kok Kanjeng Nabi niku ngarani wiritano sampai sekirone wong-wong nganggep kowe wong edan. Berarti wiritan terus lho mboten iki. Wiritan terus. Sampai diarani wong gendeng-gendeng iki nang dinti kok la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah iku nek ngene lho ngono iki ndak iki setiap saat la ilaha illallah ini anjuran Kanjeng Nabi sebenarnya setiap saat disuruh napa wiridan qiyama wa qu'uda wa ala junubikum setiap keadaan loh dikongkon wirid iki farojaah wis dikae koyo ngeten iki farojaah mulai marang ngoten nggih pulang alimudin dikasih amalan pulang diamalkan. Setelah dapat beberapa hari balik meneh nang Kanjeng Nabi ini muhajirun ini fukara-fukara tadi faraja amangka kembali sapa fukara ul muhajirina sapa pira-pira wong fakire pira-pira wong kang hijrah sapa fukara ul muhajirina sapa pira-pira wong fakire pira-pira wong kang hijrah ila Rasulillah marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu mongko ngendika sapa fuqara ul muhajirin. Ngendika ngeten. Sami'a krungu sapa ikhwanuna pira-pira saudara kita. Sami'a krungu sapa ikhwanuna pira-pira saudara kita. Ahlul amwali kang duweni pira-pira harta. Kang duweni piro-piro harta bima kelawan perkoro fa'alna kang lakoni sopo kita ingma fa'alna kang lakoni sopo kita ingma fa'alu mongko ngelakoni sopo fafa'alu mongko nglakoni sapa ikhwanuna mislahu ing sepadane ma. Susah nih orang-orang fakir tadi, susah lu. Susah lu. Susah iki lu. Susah kenapa susah? Ketika mereka mengamalkan amalan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, yaitu membaca 33 kali tadi tasbih tahmid karena apa takbir. Setelah sholat, mereka amalkan pulang dengan harapan derajatnya sama dengan teman-temannya yang bersedekah. Ternyata teman-temannya yang kaya-kaya yang tukang bersedekah itu juga dengar amalannya Kanjeng Nabi niki. Ngamal no pisan mari ngono critane. Lho, susah niki fukara balik nang Kanjeng Nabi. Ya Allah Kanjeng Nabi, niki teman-teman kita yang kaya-kaya itu mendengar apa yang engkau sarankan dan mereka mengamalkan juga wahai Rasulullah. Piye iki lah susah. Kan gak iso kita seperti mereka, pasti mereka ada di depan kita. Yo sodako, yo ngamalno koyo kita. Gak bisa kita bertemu dengan mereka, gak bisa nyusul, susah mereka. Fakola mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalika utawi mengkono-mengkono. Dalika utawi mengkono-mengkono. Dalika utawi mengkono-mengkono. Nggih. Mengkono-mengkono ndi? Yang dilakukan orang-orang kaya iku fadlullahi anugrahi Allah yu'tihi paring sinten Allah ing fadlu yu'tihi paring sinten Allah ing fadlu man ing wong yasha'u kang ngersakaken sinten Allah ing man ing wong yasha'u kang ngersakaken sinten Allah ing man. Muttafaqun alaih, uti hadis iku muttafaqun alaih. Kanjeng Nabi jawab ngene, ya ora iso meneh wis. Katike apa meneh kok kerungu ya tetep ngamalno meneh umpun mereka itu semuanya sepakat kepengin nglakoni keapian. Gak bisa disarankan lagi wis, Kanjeng Nabi cuma ngeten. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itu anugerah Allah dan Allah memberikan anugerahnya kepada siapapun yang Allah taala kehendaki. Ya wis, wis kuwi yo mek sakmono iku wis anugrahe saking Allah, mek sakmono mereka lebih baik dari ente, ya iku merupakan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma dalam hal ini kita memang dianjurkan apa namanya seperti orang-orang yang lebih baik dari kita. Maksud, seperti tok itu sudah lumayan pahalane podo karo mereka. Kemarin kan ngoten kan nggih. Podo tok seperti tok ingin podo niat kepingin koyok mereka itu pahalane seperti mereka walaupun kita mboten sakit nglakoni. Wa hadza utawi iki lafat iku lafdu riwayati muslimin. Lafati riwayati wong muslim. Wa hadza lafdu riwayati muslim iku lafat riwayati imam muslim. Ad-dusur te maknani dusur iku al-amwalu piro-piro harta al-kasiro tukang akeh. Wallahu a'lam. Kala babu zikril mauti. Wallah. Mereka nyebutnya sukih, saya nyebutnya iling mati. Babu zikril mauti. Mereka ini yang sukih-sukih itu beniling. Nek mar, walaupun sukih itu ya bakal mati. Saat sukih-sukih ini wong, ya mati. Saat alim-alim ini wong, ya bakal mati. Saat pinter-pinter ini wong, ya bakal mati. Makanya bisa ojo sembrono. Pikir mati itu penting. Supaya kita itu ada rim untuk melakukan, dari melakukan hal-hal yang buruk. Ya, ono rime nek eling mati. Babu zikril mauti. Dawi iki bab nerangno eling mati waqisoril amali lan cendeke angen-angen. Cendeke angen-angen. Amal itu mengharapkan sesuatu yang diingini oleh nafsu. Ya. Jadi amal tulul amal ni welek sing apik kisorul amal cendeke angen-angen. Cendeke angen-angen iku elek buruk. Kok cendeke angen-angen dawane angen-angen iku elek dawane nek cendeke iku apik. Elek itu buruk itu bagi orang awam, nek bagi ulama baik. Coro ulama tidak punya pandangan angan-angan, mereka enggak akan ngarang yang aneh-aneh. Ini baiknya ulama punya angan-angan yang menembus batas. Ya toh? Yo ngene piye, yo ngene piye. Nah, itu pasal belum ada tapi dipiye-piye no. diandai-andai ada, sehingga dengan itu mereka bisa mencetuskan seandainya koyok ngene hukumi bagaimana. Itu jenenge ya tulul amal. Tapi ulama ndak apa-apa, nek sampeyan ora oleh tulul amal. Ya apa yo aku nek ngene iku ngene. Mek masalah dunyo tok. Nah, itu mboten asal mergane tulul amal itu nyebabno kita menunda-nunda pekerjaan api. Itu salah satu penyebabnya adalah tulul amal. Dawane angen-angen. Kala ngendika sinten Allah taala kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin utawi saben-saben awa-awaan. Setiap jiwa iku dha'iqatul mauti, bakal ngincipi mati. Bakal ngincipi mati. Kok ngincipi mati tembungi? Apa berarti gak mati? Maknane ngincipi mati iku ya bakal mati. Ngincipi mati, nek ngincipi kan gak mangan kabeh. Itu artine dhewe bakal merasakan sakarate mati, bakal merasakan sakitnya mati. Wong kabeh ngoten. Wa innama tuwaffauna lan angin pestine dituhoni, diberi sapa sira kabeh. Wa innama tuwaffauna lan angin pestine diberi sapa sira kabeh ujurakum ing pira-pira pahala sira kabeh. Ujurakum ing pira-pira pahala sira kabeh yaumul kiamati ing dalem dina kiamat. Pahala kita dikasihkan di hari kiamat. Faman mongko utawi sapane wong zuhziha iku lamun dijauhkan sopoman. Zuhziha iku lamun dijauhkan sopoman anin nari sangkin roko. Ya Allah. Wa udkhila lan tilebokno sopoman. Wa udkhila lan tilebokno sopoman al jannata ing surko. Fakod faza mongko teman-teman memperoleh sopoman. Memperoleh tujuan sopoman. Memperoleh cita-cita sopoman. Wa mal hayatud dunya lan ora ono utawi kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya lan ora ono utawi kehidupan dunia illa mataul ghurur, kecuali iku benda, mata itu benda, harta benda kang akeh nipune. Kecuali iku harta benda yang akeh nipune, kang akeh nipune, akeh ngapusine urip dunyo nih. Tenan, orang banyak tertipu gara-gara gemerlapnya nopo dunia, sehingga tidak melakukan sebenarnya yang menjadi tujuan dia di dunia. Wa qala lan ngendika sinten Allah taala wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut wa ma tadri lan ora weruh. Wa ma tadri lan ora weruh sapa nafsun. Sapa awa-awaan madza ing perkara taksibu kang lakoni sapa nafsun ing madza. Taksibu kang lakoni sapa nafsun ing madza wadan ing dalam sesu. Tidak semua orang, tidaklah setiap orang, semua orang itu tahu apa yang akan dilakukan besok. Semua orang enggak akan tahu apa yang akan dilakukan besok. Mungkin sampai angan-angan tapi tidak sesuai dengan angan-angannya. Koyoke programnya ngene tapi kadhebeh ora sesuai dengan program. Nih, wa ma tadri nafsum madza taksibu wada. Wa ma tadri lan ora weruh sapa nafsun awa-awaan bi ayyi ardin ing dalam endi-endine bumi. Bi ayyi ardin ing dalam endi-endine bumi. Bi ayyi ardin ing dalam endi-endine bumi tamutu bakal mati sapa nafsun. Tamutu bakal mati sapa nafsun. Tidaklah orang itu tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Kalau sing ngerti. Moro-moro Kang Suyuti, mati nang pondok. Karepe kepingin matine nang ndi Kang Suyuti? Omahe ndi sana? Purwokerto. Kepingine rono kawin duwe anak. Kawin kurang 3 dino. mati. Nampak odok mati ni bisa. Wah kepingin Purwokerto. Dia tak nang rukem. Ya siapa ngerti. Johan kepingin mulai. Ah, ini untuk telung dinongkas mati bu. Umpama siapa ngerti? Gak ada yang tahu kan? Nah, mata niku. Kalau Nabi Sulaiman kedatangan malaikat Israel. Anehnya, malaikat Israel itu mentelengi tiang si tunggal. Dipendeli ikang suyuti karo malaikat Israel. Jadi gak berkedip. Selalu dipandang. Woy. Ini salah satu tamu. Karena dipandang. Terus-terus dipandang. Tamu itu merasa takut. Karena merasa takut. Lalu si tamu ngomong pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Saya takut ya. Saya minta sekarang antarkan saya ke India. Langsung diantarkan dengan menggunakan angin. Wush dengan India. Tekokono dicabut karo malaikat Israel. Nabi Sulaiman tanya. Hei Israel. Kenapa mulai tadi engkau kok memandang orang itu dengan pandangan takjub. Dengan tidak berkedip. Saya itu herannya. Sebentar lagi. Tadi itu saya heran. Sebentar lagi dia mati di India. Tapi sekarang kok masih ada di Sam ini? Jauh antara Sam dengan India ya. Ini, maka saya heran ini. Ternyata setelah itu dia ketakutan minta diantar ke India. Datang nyampe sana saya cabut itu nyawanya. Jadi malaikat nopo Israel. Ya Allah, layo lah. Lewang saiki saya ono nang Indonesia. Lihat catatan matinya. Ono nang mriko. Nang Yaman, nang Saudi. Yo kan aneh kan ya. Ngeledake maring ngono digowangi ne Nabi Sulaiman, wus langsung teko India, teko kono dicabut nyawane. Ngeledake catatane ini mati nang India. Lho. Sopo ngerti ta wong? Ya. Ngono tenggelam nang laut. Yo. Ngeledake tenggelamnya nang laut antara Jakarta sama mana? Sumatera. Ternyata dibawa ombak sampai laut selatan sana. Dari laut utara sampai laut selatan. Ngeliatnya mati ini nang selatan. Padahal tenggelamnya di sana ya kan. Kan aneh nih. Yang ada nih. Wong kabeh nganggep iku mati ini nang kono. Tapi ternyata masih hidup mati ini baru nang kono. Loh ngerti nih. Gak ada wong sing ngerti di mana kalian akan meninggal dunia. Kita sekarang di Jogja. Mbah mati ini nang Jogja apa nanti. Kan gak ngerti tau. Nah iya wis gak ada sing ngerti. Bu pas mari ngono pas nang lengi semut apa-apa mati. Kau ono sing ngerti. Di daerah Jember itu ada tambang emas dan itu dicari siapapun. Maka orang-orang berlomba-lomba cari emas, tapi ngeruk ya. Nerowong gitu, nerowong menggali sampai puluhan meter ke bawah. Mari ngono amblek. Tanahnya yang digali itu. Mati. Kabeh. Sopo ngerti deh ini. Mati neng kuno. Coro ngerti gak kira melbu deh. Aku mati neng gini. Wah ra kira melbu lah. Gak situ. Merga nengko. Mati. Coro ngerti kan penak ya. Engko matimu iki. Adiriansa. Pas melbu kamarmu. Wah. Mesti gak kira melbu kamar. Rakate melbu kamar. Aku melbu kamar mesti. Mati. Tapi nek wis catatane mlebu kamar yo dilal kok disoweret karo kancane mlebu kamar. Niku. Kancane gak ngerti nek catatane sebenarnya mati krana mlebu kamar. Lho kok mati iki piye? Diseret arek-arek yo mosok diseret tok mati lah kan ngoten. Wis catatane koyo ngono. Ya Allah taala. Lah cara kita ro catatan kan penak ya pasti kita hindari sebab-sebab yang menjadikan kita mati nih. Wa qala lan ngendika sinten Allah taala. Ada amalan nek ngamalno iki jenengan gak mati-mati ya la kok jaakum niku. Diamalno gak mati-mati jare. Nek selama ngamalno iku isuk sore nek ngamalno isuk sampai sore gak kira mati, nek ngamalno sore berarti sampai isuk ora kira mati. Jerene ngono. Wallahu alam tapi suwi gak amalno bae. Jerene ngono ya coba sama ngamalkan. Tapi dilalah kok yo lali. Ngulun dilalai wong lali. Catatane mati sore, isuk lali gak ngamalno, gak maca. Lah wong lali kan ya maklum bae. Lho kok mati lho wong lali lebih. Dilalah ngene iku lho. Lali dadi mari ngono napa? Mati. Lah wong mosok kate gak lali kan? Iya. sak istiqomah wong itu wis mesti lali wis. Mesti lali, ngoten niku. Mbok sibuk mbok apa? Moro gak mikir, wah moro ya tuh gak mau cemo aku wis terlambat wis. Mati. Ngoten niku. Wa qala lan ngendika sinten Allah taala. Fa idza jaa ajaluhum lho niki. Fa idza jaa mongko ing dalem nalikane teko. Apa ajaluhum apa waktu matine wong akeh. La yastakhiruna mongko ora bisa mengakhirkan sapa wong akeh. Saatan ing dalam sak mongso. Sak jam wae ra iso. Sak maksude saat bukan harus 60 menit ndak harus, pokoknya sak mongso. Wala yastaqdimuna lan ora bisa mendahulukan sapa wong akeh. Kala wala yastaqdimuna lan ora mendahulukan sapa wong akeh. Nek wis kadung mati. Ora iso di akhir, ya ora di sino. Berarti nek wis pas ajale teko pasti mati. Gak ono istilahnya mati sadurunge wayahe gak ono. Nek wis mati berarti wancine mati, nek durung mati gak kira mati mati. Kala nek iya iku ya mesti iya, gak kira ora. Nek ora gak kira iya iku ya mesti ngoten niku. Nggih. Ngerti serasane aneh urip. Wa qala ta'ala fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Qul huwa alam bihi. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana tarafna Thank you.